قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين، ولكن الأفضل أن يستنجي أولا بالأحجار ثم يتبع ثانيا بالماء. Dan tetapi itu syarah kita selik kalimah lakin yang menunjuk atas makna istidrak. Hak kita bercara dalam nahwu kata walakinna lil istidrak. Faedah dianya nak menolakkan waham. Sebab itulah syarah mahasyi kita kata qawluhu walakinil afdalu. Kalau kita baca walakinnal jadi ke al-afdalah, usak pula kalam musanah. Sebab asal masanya muqtada khobah wal-afdalu sahabatah wal-afdalu ayyastanjiyah muqtada khobah. Bila kita masuk lakin, kalau baca dengan tasdik peramalkan lakin jadi lakinnal afdalah, jadi terubah hak mata pula. Apa tu sebab terubah mata, kita baca dengan lakin takhfif, tak berubah. Walakinil afdalu, mata tak terubah. Dan tetapi kelimah tetapi ni kata dalam muhasyi kita tu ja'alahu syarihu istidrakan ala qawlihi bil ma'i awil hajari, menjadi akannya akan qawlahu walakin ataupun qawl musannah tu telah menjadi oleh apa nama qawlahu walakin lah mula telah menjadi akan perkataan lakin tetapi tapang itu oleh syarah menjadi akan istidrak ala qawlihi di atas katanya musa atas kata syarah diri bil ma'i wal awil hajari. Syarah kita kata yang wajib hukumnya istinja tu wajib dari kerana keluar air kecil tahi istinja dengan air atau dengan batu. Wa ma fi ma'nahu dan barang pada makna batu. Hak dikiahkan dengan batu tu. Sebab apa boleh dia buat mari tetapi bapa tidak mengekalkan kalam musannah atas begitu. Sebab musannah kata wal afdalu dan yang afdal mubtada. Syarah kita selit tetapi bapa tu li'annahu qad yuhimu kerana bahwasanya terkadang beri waham ia beri sengka kata annal matluba bahwasa yang dituntut itu al-iqtisaru ala ahadihima ialah simpan atas salah satu daripada keduanya al-ma' wal-hajar. Kita nak basuh saja apa tak apa tu simpan atas air, nak sapu saja tak basuh simpan atas batu panggil. Yang ditutup tu simpan atas salah satu ma'at tiwa'ihima ni tempat tawahu ni serta bersamaan keduanya tu fil fadilati pada kelebihan. Takut wahai kata sama je basuh dengan sapu tu, berak sapu dengan berak basuh sama je. Takut wahai begitu. Sabah yang ditutup salah satu sapu saja tak basuh tak apa, basuh saja tak sapu pun tak apa. Lepas tu sama kau dua tu. Wahai kakut sama. Lalu tu mari tetapi sungguh pun harus simpan apa tu wajibnya salah satu sungguh gitu, tetapi afdalnya itu dia tubuh laki ni. Jadi wa kanal aula lil musannifi, dan adalah lebih molek bagi musannif Syekh Abi Suja rahimahullah ayyu akhira qawlahu wal afdalu ila akhirih, lebih molatnya bahawa mentakhir ia akan katanya wal afdalu ini ba'da qawlihi, selepas daripada katanya musannah wa yajuzu sikit lagi. Maknanya hak ni nanti sebut kamu dia pada tu, tu lebih molat katanya. Wa yaj'alahu ayyu akhira, takhir ayyu akhira kana al-aula lil musannahnya ayya ja'alahu, bahawa menjadi ia akannya kal istidraki. Nah, wal afdalu tu jadi serupa idraklah alaihi atasnya ala qawlihi wa yajuzu. Nah, jadi di segi tarkib lah ni, di segi susunan ibarat eloknya wak mari wa yajuzu an yaqtasira sebuah tu dulu, lepas pada tu baru kata wal afdalu ayat tanjia, seolah-olah istidrak atas kata yajuzu ayat tasirah. Ha, itu segi susunan ibarat. Habis itu maknanya kita dapat erti daripada kalam sanah kata wal afdalu ayat tanjia awalan bil ahjar, dan yang afdal lebih sekalinya kalau kita nak sifat atas salah satu tu, bahawa istinja ia mula-mula, hak paling lebih sekali bahawa istinja ia seorang tu mula-mula dengan batu, mana sapu dulu, summa yutbi'aha, kemudian berikut ia al-mustanji ha aka al-ahjar aka batu tu, danian kali yang kedua bil ma'i, memperikuti dengan air, apa dengan air, yakni al bil istinja'i bil ma, memperikuti dengan istinja dengan air, molek gitu tu afdal sekali, mana sapu dulu lepas tu basuh, tu afdal sekali tu. Lepas pada tu Syekh Al-Muhashi kita, Syekh Al-Bajuri, sambung hasiah saat ni, dia kata kan, wa afdaliyatul jam'i, dan bermula keadaan lebih hipung dah, mana keadaan hipung lebih, ya masdariyah ta'wi bunyi wa kaunul jam'i afdala, tu afdaliyatul jam'i, dan bermula keadaan hipung tu lebih, la farqa fiha, tidak ada farak tu padanya pada afdaliyatil jam' bainal bauli wal ghaiti, antara kecil dan berak serupa je, maknanya berak pun sunat atau afdal gitu juga, sapu dulu atau basuh, kecil pun begitu juga, sapu dulu lepas tu basuh, alal mu'tamadi, atas kau mu'tamad kata tak ada farak. Wa in jazamal qaffalu, dan jika telah jazam oleh Syekh Al-Qaffal rahimahullah ta'ala bi ikhtisasiha, ha tu afdaliyatil jam bil ghaiti, ha silah sikit eh. Jadi Syekh Qaffal dia kata hak kata keadaan lebih hipung tu pada masalah berak, dia kata masalah kita berak tu afdalnya hipung, sapu dulu lepas tu basuh, ada masalah kecil supa ya, Syekh Qaffal kata gitu, tapi umum tamak dak tak ada farak, supa kecil pun gitu juga, sapu dulu afdalnya lepas tu barulah basuh. Wala yustaratu fi husuli fadilatil jam'i, dan tidak disyaratkan pada hasil fadilat nak dapat kelebihan tu, wala yustaratu fi husuli fadilatil jam'i, tak disyarat akan baharatul hajari, tu nak ifa'an yustaratu, tak disyarat akan suci batu itu, alah anak-anak oyak hak syarat batu nak buat tapu ke syarat kena suci tu, jika kita nak simpan di atas tapu tak si batu, hak tu syarat lah hak tu. Batu ataupun umpamanya hak kita nak buat alat tapu tu mesti kena suci kan, tidak tak mada. Itu masalah kita nak simpan di atas sapu saja. Mana kita berak tu tak terbasuh, nak sapu saja. Kecing pun nak sapu saja. Itu syarat penyapu tu kena suci. Adapun masalah kita nak hipung, sapu, lepas tu basuh, ha tu tak syarat. Ambil batu-batu kena najis tak apa. Batu mutanajis tak apa. Sapu dengan dia, batu-batu. Itu mana kata wala yustaratu fi husuli fadilatil jam'i, dan tak disyaratkan pada dapat kelebihan hipung tu, tak disyarat akan baharatul hajari. Tak syarat suci batu itu. Tak kala tak syarat apa tak perang adalah tak perang tak kata la yustaratu. Oh bila begitu, wa izan apabila begitu, fatah sulu ay lil mustanji ataupun li lil jami', maka hasillah bagi yang menghimpun itu ataupun mustanji oleh fadilatul jam'i. Fatah sulu ay lil mustanji, maka hasillah bagi orang yang istinja itu oleh kelebihan himpun. Nah himpun antara apa dia? Air, himpunkan air dan batu itu. Hasil walau kana najisan atau raya, walaupun yani walau kana bah, walau kana al-hajarul najisan, tapi kena tanggung takkan lome klik ke hajar, kena tanggung tu hajar apa dia, bukan hajar hakiki barang pada makna. Dia panggil hajar syar'i peratul padah. Walaupun ia najis, tu dia, ia najis. Ia najis ke apa kita kata, haid kering. Tu najisnya. Ada apa kalau batu kena air kecil, batu kena kena najis, terpanggil mutan najis. Walau begitu sekalipun, hasil fadilah himpun. Karena bukan kita nak mada dengan sapu, mula kita berok, ambil alat wak sapu tu, barang najis, haid kering, kita kata. Najis tu mada juga fadilah apa nama ni, boleh fadilah hipung kata dia. Ghayah tu lagi walau min mughallazin, walau kana min mughallazin najis mughallaz, tai anjing tebuh kata tai anjing tu najis mughallaz lah tu kering. Kita ambil dia awak sapu, kita kecil kita sapu dengan dia, lepas tu kita basuh, boleh fadilah hipung juga anak itu. Itu dia. Jadi tak ada berlawan lah dengan hak kita mengaji dulu kata syarat kena sapu tu dengan batu umpamanya yang suci kan. Kullu jamidin tahirin qali'in ghairi muhtaramin. Tak ada berlawan ni apa. Moga hak dulu dah wayah hak kita nak simpan atas dia. Nak syarat kena suci, kalau yang najis atau yang kena najis tak mada. Ni masalah nak hipung. Wa in wajabat tasbi'u ba'da zalika. Wayah tu lagi. Dan jika wajib oleh menujuh tasbi'. Dan jika wajib oleh menujuh ba'da zalika, lepas pada jama', lepas pada hipung tu, walaupun suruh menujuh. Alah nak menuju tak payah tu. Ke kita basuh najis muwallazah tu kena 7 kali hatta menuju. Supaya kita ambil semaya tu nak menigo basuh 3 kali. Basuh muka 3 kali panggil teslih menigo. Tu nak menigo ya kata. Manakala basuh nari najis muwallazah tu nak atau tak ada sunat dah, syarat wajib kena menuju. Maknanya kena basuh 7 kali itu panggil tasbih. Walaupun kena 7 kali dah lepas pada tu. Tasbih apa? Tengok. Tahi anyi kering kita kata. Tepuh sama kering tak apa lah. Ni kita kecil ni. Kecil ni basah zakat kita tu. Ha, kita ambil tahiyat anyak kering tu tak pusrah. Ha, kita setuh dengan najis mu'allazah kan. Kena basuh pula kepala zakat. Ha, ha, tujuh kali pula. Dah. Lepas tujuh tu masuk air keruh pula. Walau gitu sekalipun, ha, itu bab nyuci, tapi di sini nak ayat kata hasil fadilat himpun. Oh, tiga namanya royak dia. Hasil oleh fadilat himpun walaupun apa dia tu najis. Walau najis muwallad, walaupun wajib menuju selepas pada himpun. Ha, tengok deh. Wa yakfi fiha dunas salati ma'al inqai. Dan memadu padanya kurang pada daripada tiga. Ini di mana ni? Pada fadilat hipo. Tu dia. Kurang dan memadu pada fadilat hipo. Nah, oleh dunus salati. Sebagai apa dia? Fa'in. Oleh kurang, bukan dun zorah tak. Ada baca duna-duna tu, tu zorah. Ha, di sisi. Ha, dia memadu padanya oleh kurang daripada tiga kali. Tapi ma'al inqa. Ma'al inqa imasda bagi anqa yunti. Ha, nah. Serta apa dia menyuci. Serta suci lah. Ha, lah mana eh? Ah ha, kita kecil. Ha, ambil waktu sapu serah sekali kering selalu. Ingkok. Ingkok ni apa maknanya? Menangah ke jirim. Kalau air kecil kat sapu pah kering selalu. Ingkok. Lakinna haza bin nisbati li asli. Itu kita silap jadi ada titik nuskah ni. Li aslil fadilati. Ha, tu. Tetapi ini apa ini? Kata kata kami yakfi fiha dunus salasah. Kata memada pada fadilat hipung tu oleh kurang daripada tiga. Serta menangan menyuci. Ini dengan nasbah bagi asal fadilat. Ha, bukan nasbah dengan kamal dah, bukan nasbah bagi sempurna dah. Ha, nah, ya tu. Kita ni basuh saja hasil. Ha, sapu saja pun madah. Afdalnya kita nak dapat fadilah. Afdalnya hipung. Hipung tak mesti tiga kali. Lana hipung dua kali. Sapu dua kali basuh selalu. Ha, tu anak kurang daripada tiga. Sapu dua kali basuh. Ha, tu madah juga panggil. Panggil dapat fadilah juga. Fadilah hipung. Tapi asal fadilah ya. Ada pun sempurna ke? Wa amma kamaluha ay kamalul fadilah. Ada pun kesempurnaan fadilah itu, fala budda fihi, maka tak dapat tidak pada kamaliha itu min sa'iri syurutin listinja. Kali gitu haza bukan klik ke Quran ni saja dah lah. Maka tak dapat tidaklah nak jadi sempurna fadilat tu daripada yang tinggal lagi segala syarat istinya dengan batu. Lah ana we, ha satunya nak yang anulah kullu jamidin tahirin. Ha tu waktu kita nak sapu naknya sucilah. Ha tu waktu baru sempurna. Ha sat ni tetap nak ayat kata hasil fadilat ya. Asal fadilat tu hati walaupun kita sapu dengan sesuatu yang najis. Najis muwallad sekalipun. Walaupun tak sapa tiga kali sekalipun. Ha, dapat fadilat. Yang ni asal fadilat. Ada pun sempurna. Ha, nak suci pun lah. Kau sarah dulu. Macam ni. Habis. Ha, klik kepada kalam mata dan sarah pula. Afdanya ialah ayatan dia awalan. Bahawa istinja menghilang menyuci ia al-mustanji ataupun qadil hajat. Itu nah, bagaimana syarat kita sebut di awal. Orang yang qadah hajat kecil tak berak tu awalan pada mula-mula awal kali awal marrah. Ha, awalan ay awal marratin awal kali b bil ahjari, nak dengar istinya dengan batu. Nak istinya dengan batu. Dulu summa, lepas pada istinja dengan batu itu, yutbi'uha, mengikuti ia qadil hajat ataupun al-mustanji, ha akannya akan al-ahjat, yani akan al-istinja bil ahjat tu, thanian kali yang kedua, bi ma bil ma'i, dengan air. Itu panggil hipung. Nak belah tu, sebab apa nak buat belah tu? Afdalnya begitu. Kata hasiyahu mari ilaknya, aili annal ahjar, kerana bahawa segala batu itu, tuzilul aina, menghilang ia akan ain, ai ainan najasah, ain najis. Tengok ai kecil tak puh perah kering, sekadar menghilang ain je lah, sekadar mengkering, hari bau tak habis. Begitu juga tahik, sekadar kita sapu tu sekadar menghilangkan jirim tu saja. Busuk tak habis. Tu apa yang kata, kerana segala batu itu menghilang ia akan ain. Tu zilul aina, aina mana jirma, jirim tu lah. Menghilang akan ain, menghilangkan jirim najih je. Ada pun air, wal ma'a, atas pada ahjara, bukan atas pada aina tu. Wal ma'a, yang li'anna al ma'a, boleh wal ma'u boleh, dan air itu, yuzilul asara, air itu dia menghilang akan asar, gati menghilang dan asar. Sabit itulah kita sapuh dulu menghilangkan jirin, lepas tu basuh pula menghilangkan asar. Asar tu sifat-sifat najis tu lah, bau, rasa, warna, tu panggil asar. Nah, kalau air kecil bau hering atau asar, rasa masing, boleh air kecil itu masing, orang hak mereka penyakit kecil manis. Manis, kecil manis, manis tak apa semua hurung. Kita kira asar, asar rasa air kecil itu masing atau rasa, itu panggil asar. Bau hering, warna tengoklah kadang-kadang kuning, kecil kuning, maka ubah kecil merah kadang-kadang. Tu asar dia. Nah, air menghilang akan asar, min ghairi hajatin, daripada tiada hajat, ila mukhamaratin, belomo, tak kena, ila mukhamarati ainin, tak habis kala, ila mukhamarati ainin najasati. Jadi kalau kita tak sapu dulu, sungguh pun air menghilang tapi belomo dulu. Tengok kita basuh berok, belomo dulu. Moga tak ada sapu. Jirin tu baik dulu. Nah. Tapi tu afdal gitu tu. Berok, sapu dulu. Ambil kertas di tu, sapu, kering jirin tu. Jirin dah habis lah, tak ambil sapu. Basuh tu sekadar menghilang asap. Tangan kita tak belomo dengan ain nadi. Tu pasal afdal. Jaga kita kerja tu deh. Sebab kita celak mata panas basuh kecil berok dengan air selalu dah. Bukan kita tak tahu hukum sapu. Kadang-kadang satu keji tu kata, oh berok tak basuh. Tak basuh. Sapu dak tu bau jolok. Orang dia ni berok sapu tak basuh. Jadi satu keji kerana kita tak tahu hukum. Nah, bila tahu hukum tak ada apa. Tapi sapu tu wipandang. Nak tahu cara-cara. Jadi afdalnya sapu. Kerana batu tu menghilangkan ain. Lepas tu kita basuh. Air tu menghilangkan asar. Menghilang daripada ketiada bahajak kepada belomokan ain najis. Dah jiri kering dah dengan kita sapu. Kalau gitu kita akah weh. Balik. Wala yasihu aqsu zalika, dan tidak sah oleh akad, oleh balik akan demikian itu. Zalikal mazkur, bala mana rupa akad, taswir akadnya begini, bi'an boleh taswir atau panggil tafsir, nak tafsir akad ke, akadnya begini rupa, bi ayatan dia awalan bil ma'i, akad balik hadan ni, ثم يتبعه ثانيا بالاحجار. Nah, mana basuh dulu lepas tu sapu. boleh kita buat tu, tapi kita tak panggil sapu lah. Kita basuh pasti kita lak dengan akan. Nah, petak dengan akan tu nak kuih air. Ini masalah kita istinya. Kita basuh dulu. Sudah basuh, baru ambil dicu sapu. Tu akah panggil. Tak sah oleh akah tu. Sebab apa? Sebab apa la yasihu aqsu zalika? Li'annahu tak sah oleh demikian itu tu oleh akah demikian itu kerana bahwasanya akah itulah la makna kalau pakai domisian saya tak nak rajak dah li'annahu kerana bahwasanya apa dia la makna lil ahjari ba'dal ma'i tidak ada makna tidak ada arti tidak ada faedah bagi batu lepas air nak basuh suci siap dah ambil batu sapu pedah apa sapu tak ada makna tidak ada arti lagi itu dia fa innahu sebab apa la makna illak bagi illak kita panggil fa innahu muzilul lil aini wal athari jami'an kerana bahwasanya al ma' air itu kita basuh dengan air itu air itu menghilang ia akan ainaji dan asadiyo jami'an semua sekali yang menghilang habis semua sekali tak pagi dia sapu pula salah tu tak ada hasil apa itu dia wa in kana ma'ahu mukhamaratu ainin najasati dan jika adalah sertanya melomokan ain najis tu ayah mana maka bahwasanya apa dia air yang menghilangkan ain dan menghilangkan asad jami'an semua sekali wa in kana ma'ahu dan jika adalah serta al-ma' air itu mukhamaratu ainin najasati sekalipun orang yang kata tidak makna tidak ada makna akah begitu wala yakhfa istinah suku pula tu ay alaika dan tidak sembunyi atas kau makna nyata anna awalan wa thaniyan bahwasa perkataan syarah awalan dan thaniyan kalau kata gini anna qawlahu ajalaki dan tidak sembunyilah bahwasa katanya kata syarah awalan sekali wa thaniyan ya selit di celah mata tu kan ayatan dia bil ahjar syarah selit awalan thumma yutbi'aha yatlik thaniyan jadi perkataan awalan thaniyan tu lil idahi satiyah mana yu'ta bihi tu lil idahi dia bawa datangkan bihima dengan kedua tu dia bawa datang tu kan nak menerai ke saja ya. Kalau gitu falaysa lahuma kabiru fa'idatin maka tidak adalah bagi keduanya bagi dua perkataan awal dan tanian itu tidak ada besar pada bukan pada besar sangat tak bubuh pun tak apa tak selit mari awal dan tanian sebab apa boleh kata begitu li'anna tartiba kerana bahawa tertib berlaku hak erti kata bahasa sapuh dulu kemudian apa dia tu selepas pada sapuh tu ialah basuh tertib itu sudah pun puhima min qawlihi thumma yutbi'aha tu dia sudah dipaham telah direti daripada kata nyonyo musanneh musanneh kata thumma dah itu situ dah tu sabit tak kena bubuh dah awalan tanian tak kena bubuh wari juga lil idah nak bertambah terai dah nak bertambah terai lagi bukan berhajat pada dia sangat tak itu cara ibarat habis klik kepada kalam syarah kita pula qala syarih rahimahullah wal wajibu dan yang wajib ini masalah sapu pula kita nak sapu berapa kali wal wajibu dan yang wajib pada masalah al-istinja bil ahjar ni ialah salatu masahatin nak tiga kali sapu tiga kali sapu Nah situ. Nak tiga kali sapuh ya wajibnya. Bukan tiga tokoh batu. Ha, nak tiga kali sapuh. Ha, walau bisalasati atrafi hajarin wahidin sekalipun. Dan jikalau walau kana salasul masahat, walaupun adalah tiga kali sapu tu dengan tiga penjuru. Ha, nah, apa dia? Ha, tiga penjuru batu yang satu. Kita panggil batu stoko aja kita sapu tiga bucu. Tak apa. Batu besar dah tu. Ha, batu dah besar ni dah. Panjang kau masalah. Ha, mula-mula kita sapu sini. Ha, ha, ambil batu sapu situ. Batu kali kedua sapu sini pula. Ha, kali tiga sini pula. Jadi batu stoko sapu tiga penjuru. Hasil tiga kali bagi. Ha, bukan syarat nak tiga toko dah. Ha, tu mana wal wajibu salatu matahatin. Naknya tiga kali sapu. Sekali tak mada. Dua tak mada. Kena tiga kali sapu. Ha, sahabat tu hasiah kata ai fal ibratu, arti maka kiraannya ialah bita'addudil mashi. Dengan berbilang sapu kiranya situ. La bukanlah kira betul bita'addudil hajari dak. Nah ha, betul berbila batu tak ada kira. Tak ada nak situ. Toko batu pun tak apa. Ha, sapu tiga kali. Ha, terbenar juga tiga kali dengan tiga toko batu. Jadi pentingnya kiranya berbila sapu bukan kira di berbila batu. Walizalika, dan kerana itulah, kerana itulah alikaunil ibrah bita'adudil masah. Sabit itulah, sabit keadaan kira dengan tiga batu, tiga sapu. Sabit tu qala syarihu, syarah kita kata walau bisalasati atrafi hajarin wahidin. Ha, sabit tu makna ayat kata madoh, toko batu pun madoh. Asal ketiga kali sapu. Kalau gitu wa kanal awla lisyarihin. Ha, kritik sikit eh. Dan adalah lebih molek bagi syarah kita Syekh Ibnu Qasim rahimahullah ayyu akhiru hadhihi al-ibarata. Ha, molek gak bahawa mentakhir akhir ini ibarat mana? Kata wal wajibu salatu masahat ni. Ibarat ni ni molek kita kerah, kita akhir gi mengkedia gi letak lepas ni. Ba'da yu akhiru bila? Ba'da qawlihi. Ha, kemudian daripada katanya ala salasati ahjari yungqi bihinnal mahalla. Nanti letak di lepas kalam musannah kita. Ala qawlihi, qawlihi musannah kita. Ha, nanti nanti sebut wal wajibu ni nanti sebut lepas pada musannah kata alal ma au ala salasati ahjurin ahjari yungqi bihinnal mahalla. Ha, lepas tu apa kata wal wajibu molek kita tak situ. Nah, awalnya bahawa takhir ia syarah akan hadhihi al-ibarata kata wal wajibu ni molek kita akhir ba'da qawlihi lepas pada katanya musannif au ala salasati ahjarin yungqi bihinnal mahalla. Sebab apa kata awalnya takhir di situ? Li'annahu yazharul wujubu hunaka. Kerana bahwasanya ada merusian, tak rajak lah gerti di jemlah tafsir lah. Kerana bahwasanya nyata oleh wajib di sana. Haa, nyata oleh wajib di sana. Wajib apa? Wujubu salasil masahab dia. Haa, wajib sapu tiga kali nyata wajib di sana. Ha, di kalam sanah hunaka ni fi qawlihi au ala hadatnya sapaki wala yadhharu huna, dia tak zahir ya al wujuh huna di sini. Ha, di sini di musanah dia kata ayyastanjia bil ahjaz sini dia oyak masalah nak hipung. Ha, pagi dia sebut wajib sini tu tak zahir sikit, tapi tu aula takhir disebut sana. Sebab apa kata tak zahir wajib di sini? Li'annahu indal wa'a indal jam'i la wujubah. Haa, tu jala. kerana bahawasanya dihimpun hipun apa? Hipun istinja bil ahja wal ma' wal ma' tu tidak ada wajib. Ini afdal ya. Wa innama huwal aula ya. Dan hanya ia al-jam'u tu masalah ba aula. Kama ulima mimma marra. Tadi kata afdal sini halih kecil al-aula. Tahunum dia panggil. Habis itu dia ni nak lerek sikit ni. Wa innama lam yakfi fi ramyil jimari hajarun lahu thalathatu atrafin la yakfi an thalathi ramayatin. Alayak ikut bab haji sikit tu. Nah. Jadi seolah orang tanya, wa kita kata wa istinaf bayaniyun jawabun amma yuqal. Ditakdirkan orang tanya. Ha gano kita mengaji bab melata. Bab melata nak melata jumratul aqabah baik tiap-tiap satu jumrah nak melata dengan tujuh biji batu. Kalau itu kita ambil batu hak besar, sebiji ke tiga bucu. Nak tujuh biji. Kita ambil sebiji tiga bucu pakai bila tiga lalu. Tak mada di sana. Hanya tak mada di sana sini mada. Itu soal dulu. Sini mada sebiji batu. Batu sapu tiga kali. Mada dah. Kerana apa? Nak sapu tiga kali. Di sana kita pakai lotas sekali ambil batu tiga bucu tu. Pakai bila tiga. Tak mada di sana. Wa inna ma lam yakfi. Dia kata wa istinaf bayani jawabun amma yuqal. Jawabnya dan sungguhnya tidak memada fi ramyil jimari pada melotakan segala jumrah. Jamak dia jumrah. Tiga jumrah pak duk melotak. Jamak tiga jumrah, jumratul ula, jumratul wusta, jumratul aqabah. Dia tak biasa haji lagi dengar gitu dulu. Tiga jumrah. Tak memada oleh hajarun tu fa'i yakfi. Tak memada oleh biji yang satu atau pebatu yang satu. Hajarun ay hajarun wahidun lahu aslahu thalathatu atrafin. Oleh batu yang satu, maknanya satu biji batu yang baginya tiga penjuru. Kita ambil batu besar tiga bucu. Kita kira atas tiga bucu mada dengan tiga kali letak lah. Tak mada, tak memada an dari selalu tidur lam yakfi fi an, tak memada dari telati ramayatin, tak mada dari tiga kali lontar. Ia kena satu lontar satu biji, dua lontar dua biji. Satu lontar nak sebiji sebiji mananya gitu. Kita pakai ambil satu biji tiga penjuru buat tiga lotak. Tak boleh. Tak boleh. Sebab apa? Li'annal qasda. Qasda mana maksud? Li'annal qasda hunaka. Kerana qasad ni maksud di sana. Di ramyil jima'. Hunaka ay fi ramyil jima'. Naknya maksud di sana ialah ada durramyi. Bilangnya lotak tu nak tujuh kali lotak, tujuh biji batu jemlah semua nak pakai tujuh puluh. Dalam masa 4 hari lotak nak pakai batu tujuh puluh. Itu dia. Wa abi khilafihi huna, bersalahannya di sini. Apa di sini? Di sini di biak istinja ni. Fa innal qasda, kerana bahawa maksud di sini ni ada dul masahati. Di sini nak bilangnya sapu, nak sapu tu tiga kali. Tak kira tiga kali dengan tiga batu ataupun satu batu. Nak sapu tiga kali. Tapi syarat tiga batu tu kena satu batu kena sapu lain-lain, jangan sapu sepak tulah. Wa yajibu ta'mimul mahalli bi kulli madhatin. Ha, dia wajib oleh merata ye tempat ni, klik pada sini pula dah lah. Dia wajib kena merata ye tempat. Zakat dubuh hok tempat kena najis itu kena meratai bi kulli madhatin, dengan tiap-tiap kali sapu tu. Bukan sapu bucu dak, nak meratai tiap-tiap kali sapu tu, kali pertama, kali kedua, ketiga pun. Begitulah kama qalahu Ramli, sebagaimana barang yang telah berkatakannya oleh Syekh Ramli rahimahullah taala. Dia kata gitu tu tab'an li syaikhil Islam, kana turuk akan syaikhil Islam tok guru dia Zakaria Al-Ansari tu ya tahridullah. Syekh Ramli ya, dua beranak dak, anak murid Zakaria belaka. Ramli bapak, jadi bapak dia lagi dah mengaji dengan Syekhul Islam. Ya Syekhul Islam dia umur panjang, umur 100. Anak murid dia ramai. Ibnu Hajar pun anak murid dia, Syekh Ramli, nak bapak Syekh Ramli pun anak murid dia juga, Sihab tu anak murid dia juga. Ha ni tu tazkirah tu, Abdul Wahab Sya'rani anak murid dia juga, Syekh Muhalli, Sarah Muhalli anak murid dia juga, anak murid Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Nah, tengok. Nah, kita duduk mengaji kitab mereka ini. Baik. Nah, sebagaimana Syekh Ramli kata, tua kita ni hayah dah. Tua kita ni hayah dah. Apa? Dia Syekh Ramli kita ni hayah. Nah, disyarah oleh Syekh apa? Hasyah Syekh Ramli apa nama? Ali Syabra Malisi. Dan Ibnu Qasir ni juga dia buat hasyah di atas tapak Pak Ibnu Hajar dah. Tengok tua kita. Nah, kita duduk mengaji hari-hari ni. Baik. Kama qalahu Ramli, kana tab'an, kana dia turuk li syaikhil Islam Zakaria Al-Ansari. Syekh kita sokong wa huwal mu'tamad. Dan ialah ma qalahu Ramli mu'tamad. Wa illam ya'tamidhu ba'dhum, walaupun tidak iktimad akannya akan ma qalahu Ramli oleh setengah-setengah pun. Syekh kita Al-Bajuri ni sokong. Syekh Al-Bajuri sokong mu'tamad dia dah. Walau bi thalathati atrafi hajarin wahidin, dan jikalau adalah, yani walau kana thalathu masahat, dan jikalau adalah tiga kali sapu itu dengan tiga penjuru bagi batu yang satu sekalipun, ai sawa'un. Ini syarat kata ghayah li ta'min dia panggil ni. Sahabat seperti kita tu. Ai sawa'un kana bi thalathati ahjarin au bi thalathati atrafi hajarin wahidin. Nah, dia isyarat kata ghayah li ta'min tu. Nah. Sama saja adalah ia thalathul masahat, tiga kali sapu tu. Sama ada ia dengan tiga biji batu ataupun dengan tiga penjuru, tu panggil tiga bucu batu yang satu saja, tak kira lah. Fa illam yatalawwas fi thaniyati, hukum sikit lagi. Lepas tu tilik tengok, fa fihi nazarun, fa fihi tafsil, fa fasihah tu panggil. Maka padanya tafsir pula. Tafsir mana? Illam yatalawwas, jika tidak berlumur ia. Jika tak berlumur ia hajar, al-hajarul wahid, tak berlumur, tak bergelumur, katakan apa kata, yani dengan najis. Fisaniyatini fil marratis taniyah, fil marrati ataupun fil mashatis taniyah. Karena mashah tu pakai masdaril marrah dah tu, pada kali yang kedua. Nah, noi. Jadi kita kecing. Nah, kecing. Ambil kertas tisu kan. Kita tokok-tokok-tokok sapu perah sekali. Kering sama sekali. Sapu kali yang kedua tu kering dah, tak ada berlumur dah lah. Tu tahunya. Katanya maka jika tak berlumur ia al-hajarul wahid, murah hajar syar'i. Hajar syar'i termasuk kertas tisu tu. Fa illam yatalawwas, maka jika tak berlumur ia hajar Wahid tu fi fitaniyah ni fil marhatis tsaniyah ataupun fil marratis tsaniyah kali kedua. Oh jawabnya jazat haruslah ia as-tsaniyah tu. Hiya was-salisatu. Awak mari umai domain munfati. Karena nak umai was-salisu lagi atas. Nak atas pada domain mustati pada jazat tu umai infisal dulu. Kaedah nahwu kita. Nah kena fasil bidhamiril munfasil. Alati wa mari hiya jazat hiya was-salisatu haruslah ia ia as-saniyah hiya was-salisatu nak ayat ni bi tarafin wahidin. Nah kita ambil kertas masalah ataupun batu. Nah kita zakar keting sapu serah. Nah kering satu dah ya saat ini kering dah tak kali sama kali kedua sapu tolak. Nah tak ada belum apa dah ya kering dah. Ya kering dah kali kedua sapu tu cuma ambil kali je lah. Tak ada lekat apa kali yang tiga situ pula tak ada apa tak ada kena halih lain. Tak tengok dek ni payah buat dia tak biasa mana dengan sapu-sapu dek. Itu dia tak ada biasa kat berak basuh lah sing basuh lah. Siapa tak kerti pada oh nak basuh dengan tuak punya basuh dengan belengah je. Jalan sapu tak biasa tak sedar tak dengan basuh dengan tuak basuh dengan air fanta. Yak belengah tu kau teruk lah. Nak sapu tak sedar basuh sepuluh tak boleh tak dengan air fanta tak dengan air kuala berdesan kepala zakar. Tu dia. Leh hukum tak suci tu. Ya tengok buat saya tak tahu jadi macam-macam lah dia. Tengok hukum lah. Jadi nak oyak betul mana tu. Nak oyak kata nak tiga kali. Ingat apa batu tokoh sapu serah sekali habis jiring. Kali yang kedua tak ada belomor dah. Kali yang tiga boleh sepak di kali yang kedua tu. Itu makna kata fa illam yatalawas al-hajarul hawahid tu bisaniyah fil mashati tsaniyah jazat hiya wasalithatu haruslah ia as-tsaniyah dan yang ketiga bi tarafin wahidin. Tengok walau ghasala al-hajara pula dan baca juga tadi lalu walau ghusilah lalu lah sini walau ghusila al-hajaru leh kalau walau ghasala al-hajara rajak klik ke seorang. Dan jikalau basuh ia seorang al-mustanji tu akan batu kalau mana batu hak dia hak batu hak dia apa dia hak dia buat istinja dengan nyata dia basuh batu tu dah batu tu mutanaji bila tersapu kecil dengan dia batu tu kena air kecil panggil mutanaji kita basuh batu tu pula wajaffa dan kering ia hajar tu hajar yang basuh batu yang dibasuh tu kering jazalahu isti'maluhu thaniyan. Tengok harus boleh bagi al-mustanji tu menggunakannya kan hajar tu hajar maksul yang sudah kering thaniyan kali kedua. Cepat kering kita kata ya ada pasal cepat kering pola ni ya pakai angin panas. Nah tengok apa itu basuh tangan basuh tangan dibuka angin pong kering lalu. Nak ayak tercepat keringnya. Boleh guna pula batu tu. Batu stokok kita nak sapu tepat tu lah boleh. Sapu terang. Batu. Kalau ada angin tu kering. Sapu pula kali yang kedua. Betul tu lalu. Tak ada apa-apa. Tengok hukum pada ni Allah ni. Dia boleh keringnya cepat. Jadi dah lah dengan keadaan. Itu nak widah dengan masa dia panggil. Itu widah dengan masa. Alah hukumnya supaya ya dah dengan masa. Mungkin kata mengaji pasal kita tak ada dengan masa. Mu tak erti itu. Habis mu tak ada. Dia erti dah dengan. Bukan potong. Bukan dia dah. Potong teruk. Itu dia. Tak ada teruk dunia. Tak ada semua dunia. Dia berubah sama kita teruk akhirat dunia. Teruk kita. Dia kena jawab dia kena nah. Orang lain ni kacak bertengok. Kita jawab dia kena lepas di atas lalu. Faham malah tidak berat lah. Pandai hina dan renahnya. Jangan. Nah. tak ada tu, tak ada sungguh turut dunia, dunia berubah, kita buat paginya petai berubah pula, hambak pula, tak ada sama, cuba kita turut akhirat, dunia turut kita. Haa, tu dia. Haa, ni nak cerita dengan akhirat, boleh akhir pada mu juga, ha, boleh pakar pada mu juga, tak ada apa benda turut kita. Haa, tu dia, jalan. Haa, baiklah. Haa, tu masalahnya batu stoko pentingnya tiga kali sapu. Cara mana pun, noyak tu tiga kali sapu. Kurang daripada tiga boleh ke tak? Haa, tak boleh tu. Haa, nah, kita kau tengok dia lagi ke depan. Klik kepada kalam sunnah pula. Haa, tu ada penamu ni. Haa, tak habis kalah lagi. Jazalahu isti'maluhu saniyan yabanika dawa indu bi rabbih. Seperti ubat yang diwak samuk dengan nyumat. Haa, alat nyamuk apa tu ini. Haa, dia kena nanti kita batuk. Tu boleh buat guna pula. Haa, gitu. Wa yajuzu an yaqtasiral mustanji. Haa, an yaqtasira alal ma'i. Dan harus boleh bahawa simpan oleh orang yang beristinja itu boleh simpan atas air saja. Qauluhu wa yajuzu ayyihillu halal wa yujzi udammado. Bahawa simpan oleh mustanji alal ma'i atas air saja, mana basuh saja, tidak iring, tidak tiapa, tidak sapu. Ha, boleh. Aili annahul aslu fi izalatin najasah. Kerananya airlah asal pada menghilangkan najis itu. Apa tu dia banyak cara sikit, dia kata wa boleh kita istinah wa yuqaddimu fil istinja'i bil ma'i al qubula. Ha, cara dia. Dan mendahulu ia al-mustanji pada istinja dengan air. Kalau masalah kita berak, pas kita nak basuh, ia suruh mendahulukan kubur dulu. Sebab walik dia berak, ia walik kecil gatik walaupun tak ada niat. Nah, dua tu berak lah perut, aku rasa nak berak. Tak ada nak kecil tu. Timbau sudah hak ni ya. Aku rasa nak berak. Dia berok, pas balik dia berok, dia kecil pula. Haa, kalau berok tak kecilnya, tak tuk lagi tu. Haa, dia baliklah tu. Kalau gitu, cara pula dahnya mendahului pada istinja dengan air, akhir kubul. Mana basuh kecil dulu, baru basuh berok. Haa, tengok hukum nyata habis lah. Haa, ambil tu kata jadi kebajikan orang pandai ni. Orang pandai ikut buat kerja. Amal soleh semua. Haa, nah. Amal soleh semua. Supaya apa tu boleh buat gitu tu eh? Li alla yamassa yadahu. Ha, kita tengok apa dulu ke dia. Li alla yamassa yadahu syai'um. Ha, Pak Ayah duduk ke dia. Pak Ayah mu'akhak saya panggil. Supaya bahawa tidak tu, tidak kena akan tangannya nyumustaji oleh sesuatu minal bauli. Ha, jolok sungguh. Ha, moga zakat duk depan. Pak kita nak holok bahasa berak tu apa nak tanya kita. Bagus lalu. Tu dia. Ha, bila kita basuh dia dulu tak ada apa. Ha, ya tengok hukum kira. Li alla yamassa yadahu supaya tidak kena tu akan tangannya oleh syai'um minal bauli lau qadzamat dubura. Ha, jadi supaya tak kena sewaktu daripada air kecil, sekiranya kalau mendahulu akan dubur. Kalau kita basuh dubur dulu, air kecil kena tangan kita. Sebab tu basuh zakat dulu, barulah basuh merah. Tengok jadi kukuh. Nah, itu masalah istinja dengan air. Wa fi litinja ibil hajari, dan pada masalah istinja dengan batu, kalau kita nak berak, nak sapu, hak tu kena yuqaddimu dubura. Hak tu pergi mendahulu akan dubur, dia suruh sapu tahid dulu. Sebab apa eh? Li'annahu yasra'u ilaihi al-jafafu. Kerana segera kepada dubur tu oleh kering. Kita berak perut dia tu, dia kena tu basah. Kita ada buat main basuh kuatlah dulu, takut dah kering. Takut dah kering dubur. Dah kering dubur tak boleh, nak simpan di atas sapu. Wajib basuh lah. Haa, tu jalan. Lebih-lebih lagi negeri panah berangin, ya cepat kering sangat. Habis itu. Au ala thalathati ahjarin yunqi bihinnal mahalla. Kita baca gitu boleh. Dia boleh juga nak baca yang qa. Naqiyah yang qa. Naqah yang qi ni pula keluarga lah tu. Kalau kita baca dengan sulasi jarak, kena baca al-mahallu fa'in. Apa dia? Haruf bahawa simpan oleh mustanji atas tiga batu yang menanggal, yang menghilang ia-ia seorang bihinna dengannya, dengan sekalian salah satu ajat al-mahalla akad fa'. In hasalal inqa'u biha. Itu maksudnya dia lah tu. Yungqi tak ni tu. Maksudnya dia lah tu. Anqa yungqi inqa'an. In hasalal inqa'u. Tu cara baca dalam hasiah babik tu. Lepas pada qawluhu au ala salasati ajak. Turun mari berapa baris? Tiga. Turun mari tiga baris. Di akhir baris tiga dia tak nak. Wa yungqi tu baca dia bi dhammil ya'i. Ha tu dia dobek dia. Ha, baca dengan dhammah ya min anqa ar-ruba'i, daripada anqa ar-ruba'i. Fa fa'il dia nya wal fa'ilu dhamirun mustatirun. Fa'il tu dhamir mustatir ya tu. Wa wal mahalla baca dia bin nasbi jadi maf'ulun. Ha satu. Au satu bagai lagi dia panggil aulit tanwin. Satu bagai lagi boleh juga baca bi fathil ya, baca dengan fathah ya. Ha min naqas tulati naqayan qi. Maknanya tulati. Kalau baca yang qi ha ni kena wal mahallu birrafin. Naropa fa'ilun jadi fa'il. Itu dia. Baik. Ala salasati ahjarin yungqi bihinnal mahalla, atas tiga batu yang menghilang, yang menyuci, yang menanggal, dengan sekalian itu akan tempat. In hasalal inqa'u biha, jika hasil oleh menyuci menghilang itu dengannya, dengan salasati ahjar, dengan tiga, dengan tiga biji batu tu. Kalau tidak, sapu tiga kali dok tak habis lagi, dok ada lagi kuning-kuning masalah. Tengok pula wa illa dan jika tidak. Wa illa dan jika tidak, fa illam yahsul, ambil dharih hasalah tadi. Wa illa yani wa illam yahsul, yahsulil inqa biha. Jika tak hati oleh menghilang, oleh suci dengannya, sapu tiga kali dah tak ada lagi jirim masalah. Hak tu kena zada alaiha, nasaya tambah ia mustanji tu alaiha ala salasati ahjar, kena tambah lagi, kena tambah lagi, tak boleh berhenti sekat tiga. Kena tambah lagi, tambah hingga ke mana tu? Hatta yang kau boleh pun tadi yungkia boleh. Sehingga menyuci ia. Seorang dengan dia akan tempat. Anak kedua kau tu. Tu ada juga tu cara babik baca duduk di bawah qauluhu in hasalal inqa biha. Turun bawah tu sebagai dia kata wa qauluhu hatta yungkia babik bi dhammil ya. Babila bi dhammil ya fa'ilnya ayy syakhsu, tu tak pasti fa'il. Ayy syakhsul mahalla, tu tak pasti maf'ul. Maf'ul mahdzuf. Au bi fath'iha, baca dengan fathah kau tak ni. Bila baca fathah dhabit dia, tafsiran fa'il dia ayyil mahallu ala dhabtain sabiqain, atas dua dhabit dulu tak ni lah. Fatadabbar. Nak ayat masalahnya kan no? Jadi wajibnya kena sapu tiga kali. Kalau suci atas tiga kali, berhenti situ. Tiba-tiba tiga kali sapu tak habis lagi, jirim tak ada lagi, wajib nak tambah. Tambah berapa kali, tak kira berapa kali sehingga suci. Itu maksudnya ayat kata wa illa zada 'alaiha hatta yumqiya. Habo suci dah tengok suci atas kali yang keberapa. Kalau suci di atas gatal, sunatkan witir. Kalau suci di atas ganap, sunat witir, sunat gatal. Tambah kali yang keempat baru suci. Sunat tambah kali yang kelima. Kalau tambah kali keempat tak suci lagi, tambah kali yang kelima baru suci. Tipai atas lima tu sama-sama. Sebab dia kata wa yusannu ba'da zalika taslisu, dan disunatkan selepas daripada itu ai ba'dal inqa'i tu, sunat oleh menigo. Faham menigo? Tasiah kritis kita. Wa qawluhu taslisu sawabuhu itaru. Tidak gora. Disunat selepas pada menyuci dah tu, sunat menigo, nak sunat menggatal. Nak bilangnya gatal, bilangnya tak cukup gu tu panggil gatal. 3, 5, 7, 9, 11, tu dia panggil gatal. Ki, nah dia panggil ki. Hak basuh 2, 4, 6 tu panggil ganap, bilangnya cukup gu. Hak tu basuh ku. Hak tu hak ku, hak ki. Nah, buat tengok aku kok palas dia, dia buat pai dah. Berarti dah dia buat pai. Ni untuk wan ku. Hanya tak kata wan ki dia buat itu. Gapo ku ki? Bo ku ki ni tak reti lah assembly tu dah buat bodoh. Dia ayat dah tu. Ni untuk hari hak cukup gu. Gapo hari cukup gu? Hari mana hari komen kau tak tahu. Sudahlah dah hari bulan tepat berapa hari ni? Nak palas hari Ahad. Tepat berapa hari ni? Ini tepat tiga. Tepat tiga orang ki panggil. Jangan letak lah situ. Ini letak sini. Untuk orang ki dekat sini. Itu dah ada. Itu dah lihat saya reti orang tiga. Tak ikut saya. Mereka teraca menigak. Semua teraca ni. Semua teraca. Yang pun tak reti. Kau dah jalan orang ki ni. Hari ni tepat berapa? Boleh tak. Lalu ada mengaji kita. Biar tak nak reti. Itu dah. Ini wan ku. Wan ku tepat berapa ini? Ini tepat dua. Boleh tak lihat ni? Tepat dua ini. Mana saya komen maak ku ki tak tahu lah tu. Itu. Kita memang ngaji kita. Dia kata lah nah. Kalau kita sapu sapa tiga kali. Tu gasah tu memang suci dengan tiga kali. Senyap. Tak sama. Sapu tiga kali tak habis lagi jirin. Wajib nak tambah. Tambah. Kali yang keempat baru habis. Dia panggil tu waktu tu ganak tu sunat tambah tu lagi. Awi jatuh bilangnya awi ti. Kalau gitu kecek taslih tu kurang molek lah nak kata itar. Sebab tu dia kata sawabuhu al-itaru kama fi ba'din nusakhi, sebagaimana didapati pada setengah-setengah naskah tu sorah dengan al-itar. Sebab apa kata sawaknya begitu? Lianna allazi yusannu ba'da al-inqa'i, kerana bahawa itar itulah yang disunatkan selepas pada menyuci. Illam yahsul, dah depan nak apa yang depan. Lianna allazi yusannu khaba'ana ada depan. Lianna allazi yusannu ba'da al-inqa'i, kerana bahawa barang yang disunat akhirnya barang lepas pada nyuci dah. Illam yahsul biwitrin, jika tak hasil ia ingkak dengan witir. Allazi yusannunya ialah al-itaru tu qaba'ana ada situ. Kena muwitir, kena gasah. Lattasli tu bukan menigah. Tengok. Ka'an hafala bi'arba'in. Cuba tengok. Seperti bahawa hasil ia isak dengan kali empat. Kita sapu 4 kali baru habis jirin. Kalau aku baru kuih. Fa yusannul ityanu bi khamisatin, maka disunatkan mendatang dengan kali yang kelima. Itu panggil itar. Fa in hasala bi witrin, maka jika hasil ia dengan witir dah, hasil dengan tiga dah, ataupun suci dengan kali kelima. Lam yusanna ba'dahu syai'un, tidak disunatlah selepas daripada husul bil witri ni, tak disunat ke syai'un suatu. Tak ada nak tambah apa dah lah. Qala ambil dalil. Qala sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza tajmara ahadukum falyastajmir witran. Tu hadisnya. Pak ulama ambil dalil duk kecek gi kecek mai nak ada dalil. Dalilnya Nabi SAW sabda, apabila istijma', istijma' ni mana istinja dengan batu lah. Ha, apabila istinja seorang kamu dengan batu, apabila mu berak kecil lepas tu mu sapu dengan batu, maka naklah istijma' ia dengan jalan witir. Ha, tu datang pada hadis. Kalau itu wajib, wajib witir ni. Ha, sebab fal yastajmi' witran, maknanya faham daripada zuhir hadis, kalau kita sapu 4 kali baru suci, wajib tambah kali yang kelima. Dah datang pada hadis fal yastajmi' witran, moga lam amal kita mengaji nahu maksudlah amal apa yang berat tu, maka amal ke dah utuh pekoh kata al amru lil wujub, bila kecek dengan suruh tu menunjuk tahu wajib. Oh, selama tidak ada sarih, di sini ada sarih ni. Ha, lalu kata lagi wa sarafahu anil wujubi, dan memaling akannya. Ha, akan ini hadis. Ha, akan hadzal hadis anil wujub, daripada wajib, wajib apa? Wajib al-istijmat bil witr. Ulih qauluhu tu fa'in sarafa. Ulih sebeda Nabi SAW, man istajmara fal yutir. Duduk bunyi wajib lagi tu. Siapa istinja dengan batu, maka naklah witir ia. Duduk bunyi wajib lagi. Ha, lepas tu tepat mari malim tu ni, man fa'ala, siapa kerja ia yang ni akan zalika, zalikal itar, faqad ahsana. Ha, maka sungguh bagus ia. Ha, bagus. Siapa buat gitu, molat. Kata awak gitu, boleh tak? Wa man la fala haraja. Ni dia tarikh ni. Siapa tidak kerja begitu, wa man la illa yaf'alu zalik, siapa tidak buat gitu, tidak mewitir, fala haraja, tidak ada salah apa ai alaihi. Tak ada salah, tak ada dosa. Ha, ni dalil kata sunnah. Ha, ni kata ulama fiqh ni kena pandai hadis. Tidak nambil hukum mana, ya hukum mari di situ Quran hadis. Ha, kena pandai kaedah lah. Ha, cukup dulu. Klik kepada matan. Fa in arada liqtisara ala ahadi ima fal ma'u afdalu. Wallahu a'lam.